Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masuk pada halaman 137. Qala As-su'alu ma hiya nasihatukum? Ma hiya nasihatukum hafizakumullah liman waqa'a fi bahri al-hawa wasyubuhati? Pertanyaan, apa nasihat kalian, semoga Allah menjaga kalian, bagi orang yang terjatuh atau berlumuran di lautan hawa nafsu dan syubhat? Qala, al-jawab, jawabannya, nasihati lahu an yatuba ilallah. Nasihatku kepada orang itu agar dia bertaubat kepada Allah. Bertaubat dari tindakan yang dia lakukan mengikuti hawa nafsu dan syubhat. wa an yastahdira qaulallahi tabaraka wa ta'ala. Dan hendaknya dia mengingat firman Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah mengatakan qul, katakan wahai Nabi, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, orang-orang yang asrafu ala anfusihim, melakukan israf, menzalimi. Wahai hamba-hambaku, orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah karena kezaliman yang dia lakukan, karena dosa, maksiat, hawa nafsu, kekufuran maupun kesyirikan yang dia lakukan. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang dilakukan, Allah masih membuka pintu taubat selama dia hidup. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Tatkala seseorang bertaubat kepada Allah, innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengampuni dosa-dosa hambanya tatkala dia bertaubat kepada Allah. Demikian pula Allah menyayangi hamba-hambanya yang beriman, yang bertaubat, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Falau sabahta fi bahril kufri, seandainya engkau berenang ya di lautan kekufuran, yakni terjatuh dan melakukan tindakan-tindakan kekufuran, wa tubta ilallahi taubatan nasuha, dan engkau bertaubat kepada Allah dengan taubat yang hakiki, lahadamat hadhihi taubatu kullama salafa minka minal kufri, niscaya taubat yang engkau lakukan akan melenyapkan semua atau segala apa yang telah lewat darimu berupa kekufuran. Taubat yang engkau lakukan akan melenyapkan, akan menghilangkan, akan menghapus semua kekufuran yang engkau lakukan dengan syarat taubat. Wallahu yaqbalu at-taubata, Allah menerima taubat hambanya. Fababu taubati maftuhun lil ibadi jami'an, maka pintu taubat terbuka bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, yang berbuat syirik, kekufuran, kebid'ahan. Selama dia bertobat, maka Allah akan menerimanya. Fa'alaihi an yatuba ilallahi, maka wajib bagi dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarji'a ilal haqqi, dan kembali kepada kebenaran. Wajib untuk bertaubat dari kekeliruan dia, demikian pula wajib untuk kembali kepada kebenaran. Ya. Adanya upaya, adanya usaha menempuh apa yang telah disyariatkan dan meninggalkan pelanggaran-pelanggaran syariat. Ini demikian yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, menjelaskan dan memperbaiki kerusakan yang telah dia lakukan, maka aku menerima taubat mereka. Demikian yang Allah sebutkan. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, niscaya kalian beruntung. Dan lain sebagainya dari hadis ataupun ayat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, as-su'al yaqulul ba'du inna maqulata al-israru, saya tidak al-israri, inna maqulata, sesungguhnya sebagian manusia mengatakan, inna maqulata al-israri ala as-saghirati yu'tabaru kabiratan la dalila alaih. Sebagian orang mengatakan bahwasanya konsep al-israr al-saghirah yu'tabaru kabiratun, yu'tabaru kabiratan, terus-menerus melakukan dosa kecil ini dianggap dan dihitung sebagai dosa besar. Terus-menerus melakukan dosa kecil ini dianggap dan dihitung sebagai dosa besar. Kata orang tersebut, la dalila alaih, tidak memiliki landasan. Apa benar demikian? Qala al-jawab, jawabannya, wallahi demi Allah, alladhi na'arifuhu, yang kami ketahui, annal israra kama yunqalu an ibni Abbasin radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma. Demi Allah, apa yang kami ketahui, bahwasanya al-israr terus-menerus melakukan dosa kecil sebagaimana dinukilkan dari Ibnu Abbas, la saghirata ma'a israrin wa la kabirata ma'a istighfarin, tidak ada dosa kecil bersamaan dengan terus-menerusnya dosa itu dilakukan, tidak ada dosa besar bersama dengan istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya. Demikian juga Ibnu Abi Hatim dalam tafsir beliau. Dan Al-Lakai dalam As-Sunnah. Semuanya dari jalan min tariqi Syabl ibn Ibad, dari Syabl bin Ibad, an Qais bin Sa'ad, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, anna rajulan sa'alahu anil kabair, seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Abbas tentang dosa-dosa besar, asab'un hi, apakah dosa-dosa besar itu 7 macam? Qala, kata Ibn Abbas, hiya ila as-sabi'i mi'ah aqrab. Dosa-dosa besar itu mendekati atau mencapai jumlah 700 aqrab. Ini yang lebih dekat. Yakni jumlah dosa besar itu kurang lebih 700 jenisnya. Illa, kata Ibn Abbas, illa annahu la kabirata ma'al istighfari wa la saghirata ma'a israr. Hanya saja, tidak ada dosa besar yang disertai dengan istighfar, bertaubat kepada Allah. Tidak ada dosa kecil yang disertai dengan terus-menerusnya seseorang melakukan dosa kecil itu. Wa isnaduhu sahih. Sanadnya sahih. Ini asar yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian pula dijelaskan oleh para ulama sebelum Syekh Rabi. Dari sekian ulama ahlu sunnah wal jamaah seperti Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-I'tisam. Beliau mengatakan, fa'inna s-saghirata minal ma'asi. Fa'inna s-saghirata minal ma'asi liman dawama 'alaiha takburu. Sesungguhnya dosa kecil dari sekian jenis kemaksiatan yang dilakukan, liman dawama 'alaiha, di sisi orang yang terus-menerus melakukannya, takburu, dosa kecil itu menjadi besar. Bin nisbati ilaih, ditinjau dari si orang itu. Memang asalnya dosa itu dikategorikan sebagai dosa kecil. Namun jika seseorang terus-menerus melakukannya, maka menjadi dosa besar di sisi orang tersebut. Kata Asy-Syatibi, li'anna dzalika, karena hal itu, apa maksudnya? Ya, nasyi'un 'anil israri 'alaiha. Mengapa dosa kecil menjadi dosa besar di sisi orang itu? Karena hal tersebut muncul karena dia terus-menerus melakukan dosa kecil itu. Li'anna dzalika nasyi'un 'anil israri 'alaiha. Wal israru yusiruha kabiratan. Wal israru yusiruha kabiratan. Terus menerusnya seseorang melakukan dosa kecil, ini menjadi sebab dosa kecil itu menjadi dosa besar. Jadi demikian yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, jangan menganggap dosa kecil, namun dosa kecil itu akan menjadi besar tatkala terus menerus dilakukan. Barakallahu fikum. Qala wa yaqulu Allah kama fil ayah, Allah mengatakan di dalam ayatnya, di dalam surat Ali Imran ayat 135 tatkala menyebutkan sifat-sifat kaum mukminin, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfikuna fis sarai wad dharai wal كاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يستغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Allah mengatakan, ya, di antara sifat mereka, ولم يسروا على ما فعلوا, mereka tidak terus menerus melakukan tindakan yang mereka kerjakan. Tidak terus-menerus melakukan dosa yang dia lakukan, namun dia segera bertaubat. Walladzina idza fa'alu fahisyah. Jadi Allah mengatakan dalam ayat itu, di antara sifat mereka tidak terus-menerus dalam kemaksiatan. Ayat sebelumnya, walladzina idza fa'alu, atau di awalnya, dan orang-orang yang melakukan fahisyah. Itu melihat. Dan orang-orang yang melakukan fahishah, hiya al-kabirah. Orang-orang yang melakukan dosa besar. Au zolamu anfusahum, atau menzolimi diri-diri mereka. Apa itu? Hiya as-saghiratu, yaitu dosa-dosa kecil. Melakukan dosa besar atau dosa kecil. Zakarullaha, mereka segera mengingat Allah. Mengingat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang bertaubat. Mengingat pula, ya, azab Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang tidak bertaubat. Dia segera mengingat dan takut kepada Allah. Tatkala dia ingat, fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka meminta ampunan kepada Allah terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah, atau tidak ada seorang pun, tidak ada siapapun yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa itu. Naam, ini yang menjadi syahid dari ayat ini adalah firman Allah Ta'ala, walam yusirru ala ma fa'alu, sifat-sifat yang dimiliki oleh kaum mukminin muttaqin, mereka tidak melakukan dosa-dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Orang yang bertakwa dan beriman dengan keimanan yang sempurna. Qala fa hadza wasfun dhamimun lil israri 'ala al ma'siyati wat tamadi fiha. Fa hadza, maka ini merupakan sifat tercela, dhamim ay madhmum. Tatkala seseorang terus-menerus berbuat kemaksiatan, wat tamadi semakna tamadi dan israr semakna dia terus-menerus berbuat dosa itu. Dari sisi mana? Dari sisi tatkala Allah menyebutkan dalam ayat itu sifat kaum mukminin yang sempurna imannya, mereka itu tidak terus-menerus berbuat dosa kecil. Artinya segera bertaubat, segera rujuk, segera meninggalkannya. Adapun kalau dia terus-menerus berbuat dosa kecil, ya, maka ini bukan sifat mukmin yang sempurna imannya, sehingga dia tercela. Yaqulu ba'du ahli ilmi, kata sedekan ahli ilmi, al-ma'siyatu min haythu innaka ta'sillaha rabbas samawati wal ardi hiya kabiratun la tujadu saghiratun. Kata sebagian ahli ilmu, kemaksiatan ditinjau dari sisi engkau memaksiati Allah, Rabb langit dan bumi, hiya kabiratun, maka dia itu adalah besar. Ya, dari sisi ini. Walaupun itu maksiat kecil, namun itu sungguh besar tatkala melihat siapa yang dimaksiati. Ditinjau dari sisi siapa yang dimaksiati. La tujadu saghiratun, sehingga tidak ada dosa kecil, kata sebagian ulama. Kullul ma'asi bihadza al-i'tibar tu'tabaru kabiratan. Setiap kemaksiatan dari tinjauan semacam ini, tinjauan apa? Ditinjau dari sisi zat yang dimaksiati. Siapa? Allah. Siapa Allah itu? Yang menciptakan, memiliki, mengatur alam semesta. Maka setiap kemaksiatan ditinjau dari sisi ini dinilai sebagai dosa besar. Dinilai hal yang besar gitu. Semua maksiat ditinjau dari sisi ini, maka itu dinilai perkara yang sangat besar. Li'annaka ma tastahyi. Ma tastahyi, karena engkau tidak malu. Karena engkau tidak malu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa enggak malu? Ya, jelas, karena Allah yang menciptakanmu, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur seluruh anugerah itu dari Allah. Dari kita lahir sampai saat ini, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa layak bagi seorang manusia untuk memaksiati Allah? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang kalian dapatkan, sungguh itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dianggap sebagai, dinilai sebagai perkara yang besar, karena engkau tidak punya malu. Kau enggak malu sama zat yang telah memberikan anugerah kepadanya. Li'annaka ma tastahi minallahi, karena engkau tidak malu terhadap Allah. Wala takhafu minhu, engkau tidak takut kepadanya. Wala tunaffidhu awamirahu, dan engkau tidak menunaikan perintah-perintahnya. Summa tatamada hakadha sawa'un saghiratun saghiratan au kabiratan. Engkau terus-menerus berbuat dosa itu, baik dosa kecil ataukah dosa besar. Enggak punya malu, enggak punya rasa takut melanggar perintah-perintah Allah, ya, atau tidak menjalankan perintah-perintah Allah dan dia melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadza qad yakunu akbara minal kabirah. Hal ini maksudnya apa hadza ini? Al-israr fi as-saghirah. Terus-menerus melakukan dosa kecil. Qad yakunu akbara. Kadangkala ini lebih besar minal kabirah daripada dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba. Orang yang terus-menerus berbuat dosa kecil, kata beliau, qad yakunu akbar, bisa jadi itu lebih besar akibat dan siksanya daripada dosa besar. Hadza ra'yi wa hadzal ladzi na'rifuhu 'anil ulama. Inilah pendapatku dan inilah yang kami ketahui dari para ulama. Ya. Semisal dengan itu yang sudah kita nukilkan tadi ucapan Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam. Ya, fa inna as-saghirah minal ma'asi liman dawama 'alaiha takbur binisbati ilaihi li'anna dzalika nasyi'un 'anil israri 'alaiha wal israru yusiruha kabiratan. Kita lanjutkan soal yang berikutnya pada halaman 139. Qala as-su'al ma hiya al-wasilatu lijtinabi al-ma'asi barakallahu fikum. Pertanyaan wasilah apa, metode apa yang bisa kita pergunakan untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Bagaimana tips dan langkah yang semestinya kita jalankan sehingga bisa menjauhi kemaksiatan. Al-jawab, beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, at-tariqus salimu annaka tudawimu ala qira'atil qur'ani wa tatadab na'am tadab tatadabbaruhu kathiran annaka tudawimu ala qira'atil qur'an wa tatadabbaru kathiran. Kata beliau, demi Allah, jalan yang selamat engkau terus menerus membaca Al-Quran dan mentadaburinya, banyak mentadaburi, merenungi, menghayati Al-Quranul Karim. Berarti apa? Mempelajari tafsirnya. Membaca dengan penuh penghayatan. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Qala. Tatadabbaru ayatil wa'di. Engkau merenungi ayat-ayat al-wa'd. Ayat-ayat yang berisi tentang wa'd, janji, pahala, kebaikan, dan semisalnya. Ayat-ayat yang mengandung hal-hal yang positif. Fahadihi tushawwikuka. Fahadihi ayat-ayat ini tushawwikuka akan membangkitkan gairahmu, membangkitkan semangatmu, akan membuat dirimu optimis. Ila antakuna min hadas sinfi, agar engkau menjadi golongan itu, menjadi golongan yang mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, dan semisalnya. Wa min ahli hadzal jazai, demikian pula engkau termasuk dari golongan orang yang mendapatkan balasan itu, imbalan tersebut. Wa minal mustahiqina li hadzal wa'dil 'azim, dan engkau termasuk dari orang-orang yang berhak mendapatkan ganjaran yang agung tersebut. Banyak membaca tentang ayat-ayat surga, rahmat, ampunan, dan semisalnya. Qala wa taqra'u ayatil wa'idi. Yang kedua. Atau yang kesekian tadi. Terus menerus membaca Al-Quran. kemudian mentadaburinya, kemudian yang ketiga membaca ayat-ayat al-wa'id, yang keempat adalah membaca ayat-ayat al-wa'id, membaca ayat-ayat yang berisi ancaman, kecaman, siksaan dan semisalnya. Binnari, membaca ayat-ayat yang berisi tentang ancaman, binar berupa neraka. Wabil ghadabi, berupa kemarahan Allah. Wabil sukhti, kemurkaan Allah. Wabil la'ni, demikian pula laknat dari Allah, dibaca. Tujuannya apa? Agar kita menghindarinya, agar kita menjauhinya, hal-hal yang telah disebutkan di situ. Qala tatadzakkaru 'azamatallahi wa jalalahu subhanahu wa ta'ala. Engkau mengingat keagungan Allah dan kemuliaan Allah. Fahadha insyaallah yusa'iduka. Hal ini kalau engkau lakukan, baca Al-Qur'an, banyak baca Al-Qur'an, mentadaburinya, mentadaburi ayat-ayat berupa surga, ganjaran, pahala, membaca ayat-ayat yang berisi ancaman, siksaan, murka, la'nat, ya, mengingat kebesaran Allah dan keagungannya, insyaallah ini akan membantumu. Membantu apa? Ijtinab al-ma'asi, menjauhi kemaksiatan. Nah, ini nasihat bagi kita semuanya. Hal semacam ini, ya, jangan dianggap ini ditujukan kepada orang lain. Coba hal semacam ini kita perhatikan pada diri kita. Sudahkah kita melakukan hal ini? Baca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, punya wirid setiap hari. Misalnya membaca sekian halaman, sekian lembar, sekian juz. Kemudian dari apa yang kita baca, berapa persen yang kita tadaburi. Dari sekian persen yang kita tadaburi, berapa yang sudah membekas dan berpengaruh pada diri kita. Kalau hal demikian yang kita lakukan, insya Allah, Allah akan mudahkan diri kita untuk menjauhi kemaksiatan, akan memberikan semangat bagi kita untuk banyak berbuat ketaatan. Qala hafidhahullahu ta'ala, thumma yakunu indaka az-zajiru al-akbaru. Tips berikutnya, kemudian di sisimu ada zajir, pemberi peringatan, ya, al-akbar, yang terbesar. Apa itu? Ini perkara yang sangat penting bagi setiap muslim, yang diistilahkan dengan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Wa tu'minu annaka yaraka daiman, engkau mengimani bahwasanya engkau mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melihatmu. Coba kalau hal ini senantiasa kita hadirkan dalam kalbu kita, mau melakukan suatu ketaatan, ta'awun syar'i, dia mengingat bahwasanya Allah melihatnya, ya, memperhatikan dia, tentu dia akan berusaha memberikan hal yang terbaik dalam ta'awun itu, dalam sedekah, dalam mengajar, dalam memberikan bimbingan dan sebagainya, memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena dilihat oleh Allah. Demikian juga karena merasa dilihat dan diawasi oleh Allah, dia akan berupaya untuk ikhlas. Enggak peduli apakah manusia memuji ataukah tidak. Apakah dia posisinya di atas ataukah di bawah. Apakah posisinya di depan ataukah di belakang. Apakah dianggap manusia ataukah tidak. Namun yang menjadi prioritas yang dia lakukan adalah pengawasan Allah, penilaian Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau setiap kita memiliki hal yang demikian, insya Allah dia akan memberikan yang terbaik untuk dirinya. Demikian juga sebaliknya, tatkala dia hendak bermaksiat, mengerti bahwasanya Allah melihat dia, Allah mengawasi dia, takut dan khawatir jika Allah subhanahu wa ta'ala murka. Ya. Tatkala dia bermaksiat, dia khawatir jangan sampai Allah Misalnya la qadarullah, ternyata Allah mencabut nyawanya dalam keadaan bermaksiat. Dia melihat, dia mengetahui dan meyakini Allah melihatnya. Sehingga dengan hal demikian, keimanan bahwasanya Allah melihat kita ini menjadi hal yang sangat pokok. Sehingga kata beliau, "Tsumma yakunu 'indaka az-zajirul akbar." Sebagai pengawas, pendorong, pembangkit yang terbesar. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fisirri wal alaniyah, dalam keadaan sendiri ataupun dengan orang lain, di rumah ataukah di luar rumah. Walaupun dia ya punya fasilitas, sekian fasilitas ada pada dirinya, HP, Android, karena takut kepada Allah dia enggak macam-macam. Walaupun dia sendirian, mengapa? Karena Allah mengawasinya. Ya, punya kesempatan besar untuk bermaksiat, dia ingat, dia yakin bahwasanya Allah itu mengawasinya. Ini termasuk perkara yang sangat penting pada diri kita masing-masing. Coba dihadirkan. Setiap saat kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Wa tu'mina bi annahu yara wa tu'minu wa tu'mina bi annahu yaraka daiman, dan engkau beriman bahwasanya Allah senantiasa melihatmu dimanapun dan kapanpun. Ya'lamu kulla ahwalika wa aqwalika, Allah mengetahui segala keadaan, aktivitas, kegiatan dan ucapan-ucapanmu. Allah mengawasi, Allah mencatat, kemudian ingat, Allah akan membalasnya. Qala wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Ya. Aina di sini ya menunjukkan keumuman, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Ini termasuk sighah tadullu ala al-umum, aina, dimanapun kalian berada, Allah bersama kalian. Apa itu? Ya, pengawasan Allah, perhatian Allah, dan semisalnya. Karena ayat ini terkait dengan ilmu. Ya, bukan berarti ma'iyah di sini Allah bercampur dengan makhluk. Bukan. Namun ma'iyah di sini adalah ma'iyah muraqabah. Ya, muraqabatullah, Allah mengawasi kita. Wa qala ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah terjadi najwa, bisik-bisik tiga orang, illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah yang keempat melakukan perundingan, berunding, bermusyawarah, atau mau membuat makar, rencana busuk. Allah yang keempat, Allah yang mengawasi, mencatat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, tidak pula lima orang berkumpul kecuali Allah yang keenam mengawasi, memperhatikan. Wala adna min dzalik, tidak pula kurang dari itu. Berarti berapa? Dua. Ataukah seorang sendirian? Ya, wala aktsara illa huwa ma'ahum, tidak pula lebih daripada itu kecuali Allah bersama mereka. Inilah ya yang diistilahkan dengan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah derajat yang tinggi yang disebutkan dalam hadis Jibril alaihissalam, al-ihsan, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam salat kita, ibadah yang kita lakukan, kalau dilandasi oleh hal demikian, insyaallah Allah akan mudahkan bagi kita untuk ikhlas dan melakukan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Qala fa anta, maka engkau wahai saudaraku, hinama tahummu bi maksiatin, tahummu ay turid, tatkala engkau hendak melakukan maksiat, ada kerentak, ada keinginan, ada tekad untuk bermaksiat, tatkala engkau bertekad, berkeinginan untuk bermaksiat, watakul, dan engkau mengatakan, Allahu wallahi wallahi rabbi yarani, demi Allah Rabbku melihatku. Coba Allah tatkala engkau hendak bermaksiat, engkau ingat, engkau ucapkan, takul, engkau mengucapkan, demi Allah Allah melihatku. Mau dusta dalam muamalah, mau bohong dalam jual beli, ingat Allah melihatku. Bisa jadi pembelinya enggak tahu, tapi Allah tahu, dia akan jujur. Ya, mau berbuat curang, dia berpikir Allah melihatku. Wallahi rabbi yarani, demi Allah Rabbku melihatku. Tastahi, engkau malu. Ya'ni takhjalu min ru'yatin nasi hinama yarawnaka ala ma'siyatin takhafu wa tastahi takhafu minad daulati an taqa'a fi ta'ilatil iqabi wa tastahi minat tifli kaifa la tastahi min rabbika rabbis samawati wal ard. Maksudnya, ya, engkau itu malu dilihat manusia, sungkan, ya. Wah, yang lain semangat, yang lain misalnya bawa bataku 3. Dia sebenarnya malas, maunya bawa 1-2. Enggak enak dilihat temannya, malu. Enggak apalah ikut bawa 3, suka-suka bisa bawa 4. Dia lakukan itu karena gengsi terhadap orang. Atau malu diajak ta'awun, sebenarnya malas, enggak mau datang. Malu disingkirkan oleh temannya, disingkirkan oleh saudaranya, dibicarakan. Yang menjadi pembangkit karena sungkan sama manusia, bukan karena Allah. Na'udzubillah. Ya. Ya'ni takhjal min ru'yatin nas, engkau malu karena dilihat manusia. Enggak bisa melakukan yang dilakukan oleh manusia. Malunya karena dilihat manusia. Hinama yarawnaka, tatkala engkau, tatkala mereka melihatmu berbuat maksiat. Buktinya apa? Ya, tatkala bersama manusia berusaha sembunyi-sembunyi, buat api android enggak berani. Lihat gambar enggak berani. Mengapa? Karena dilihat manusia. Si fulan kok gitu? Lihatnya hal-hal yang enggak benar. Ya. Ternyata tatkala sendirian, na'udzubillah min dzalik, dia berani melihat hal-hal yang haram, wanita ataupun berita-berita yang enggak benar dan semisalnya, na'udzubillah. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, la zakun waliyan billahi fi al-alyaniyah wa aduwan lahu fi sir. Janganlah engkau menjadi wali Allah, yakni menjadi orang bertakwa tatkala bersama orang lain. Mengapa? Karena diawasi, dilihat oleh manusia. Lalu dia bermaksiat tatkala dia sendirian. Ini menunjukkan lemahnya iman dia. Na'udzubillah min dzalik. Qala, engkau malu karena dilihat manusia. Tatkala mereka melihatmu bermaksiat, takhafu, engkau takut. Watastahi, dan engkau malu. Akhirnya enggak mau. Ya. Enggak berbuat maksiat karena itu. Engkau malu dari negeri, negara. Antaqa'a, di mana negara itu, antaqa'a tuqi'a. Wallah alam. Engkau takut terhadap negara yang menjerumuskanmu, yakni mengambilmu, menangkapmu, fita'ilatil iqab, di meja hijaukan, diperkarakan, dimasukkan ke dalam pengadilan itu. Kenapa? Karena berbuat maksiat, minum khamar, ya, berjudi, mencuri dan semisalnya. Takut terhadap negara. Watastahi minat tifli, atau engkau malu terhadap anak kecil. Wah, ada anak kecil. Akhirnya dia enggak jadi berbuat maksiat. Tapi malunya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Kaifa la tastahi min rabbika, bagaimana engkau tidak malu terhadap Rabbmu, Rabbis samawati wal ardi, ya Rob yang memiliki, mengatur dan yang menciptakan langit-langit dan bumi. Ya. Ini sekali lagi nasihat bagi anak pribadi dan antum semuanya untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala yajibu an tastasy'iru, yajibu an tastasy'ira al-khajala minallahi wal khaufa minallah. Wajib bagimu untuk senantiasa merasa malu terhadap Allah dan takut kepada Allah. Sehingga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Kalau engkau enggak punya malu, maka silahkan berbuat semaumu. Kalau enggak malu kepada Allah yang telah menciptakanmu, yang memberikan rezeki anggota tubuhmu itu dari siapa? Allah. Yang memberi makan, Allah. Yang memberi kesehatan, Allah. Kalau enggak punya malu, silakan berbuat semaumu. Wa annahu yuraqibuka. Dan hendaklah engkau senantiasa meyakini dan menghadirkan bahwasanya Allah itu mengawasimu. Tsumma taqra'u al-Qur'an, kemudian engkau membaca Al-Qur'an. Wa taqra'u fi sunnah, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi perkara-perkara demikian insyaallah. Wa talja'u ila Allahi, engkau melakukan iltija, menyandarkan perkara kepada Allah, atau atofnya kepada an, ya. Tsumma taqra'a wa taqra'a wa talja'a. Wa talja'a ila Allahi wa tad'u wa tad'uhu, engkau melakukan iltija, menyandarkan urusan kepada Allah, berdoa kepadanya, an yusabbitaka wa an yu'simaka, agar Allah memberikan kekokohan kepadamu di dalam menjalani syariat Islam, demikian juga menjagamu dari segala perkara-perkara jelek. Nah, ini nasihat semua bagi kita semuanya. Qala fa idza waqa'ta fi khata'in, maka ketika engkau terjatuh kepada suatu perbuatan dosa, fama fihi halun illa an tatuba, tidak ada jalan keluar bagimu kecuali engkau bertaubat kepada Allah apapun kesalahannya. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Hadisnya hasan, hasan Syekh Al-Albani, ya. Setiap anak Adam itu khata', dengan siwa mubalaghah, banyak berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan dia adalah orang yang banyak bertaubat. Qala walakin anta ala kulli hal, walaupun engkau apapun keadaannya, tastahdiru hadhihi al-ma'aniya, apapun keadaannya, sendiri atau bersama orang lain, di rumah, di luar rumah, di masjid, dimanapun engkau berada, semestinya engkau tastahdir, senantiasa menghadirkan pada dirimu hadhihi al-ma'ani, makna-makna tadi. Diawasi oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, malu kepada Allah. Wa tatadabbar, na'am, tatadabbar Al-Qur'an. Dan engkau melakukan tadabbur terhadap Al-Qur'an ala hadzal wajhi, sesuai dengan bentuk ini. Alladzi qulnahu lak, yang telah kami katakan kepadamu. Apa itu tadi? Baca terus-menerus baca Al-Qur'an. Ya, mentadaburinya, merenungi ayat-ayat, janji, ancaman, dan seterusnya. Wa tastasy'ira muraqabatallahi, dan engkau wa tastasy'iru muraqabatallahi, dan engkau senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Fa inna hadhihi asbabun, insyaallah qawiyatun jiddan kafilatun, insyaallah ini merupakan sebab-sebab yang kokoh, yang sangat bagus, ya, kafilatun aydhamanun, sebagai penjamin, bi antahula bainaka wa bainal ma'asi, yang akan menghalangi dirimu dan kemaksiatan. Nah, sekian banyak sebab. Allati taqa'u fiha, yang akan membentengi dan menghalangi dirimu, antara dirimu dan kemaksiatan yang engkau terjatuh padanya. Wallati yadfa'uka ilaiha, alhawahu alhawa wasyaitan, yang menjadi pendorong dirimu untuk melakukan itu adalah hawa nafsu dan syaitan. Dengan sebab itu, ya, dengan sebab yang telah disebutkan, insyaallah engkau akan bisa terjauhkan dari maksiat. Insyaallah hawa nafsu dan syaitan akan tunduk dari mengganggumu, dan engkau akan bisa diberikan taufik untuk melawannya. Hat ya'ni tuharibu al-hawa wa tuharibu as-syaitan. Engkau memerangi hawa nafsu dan bisa memerangi syaitan dengan sebab-sebab yang telah kita sebutkan. Ya, membaca Al-Quran, mentadaburinya, menghayatinya, kemudian merasa senantiasa diawasi oleh Allah, punya rasa malu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah at-taufiq wassalamah. Semoga apa yang kita baca bermanfaat bagi diri kita semuanya, dan semoga kita dijauhkan dari kemaksiatan, hawa nafsu, syirikan, kekufuran. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.